Saya masih ingat wasiat bapak. Gak kesempatan nak mulang guyon wae. Wong sing ngaji ku sudah kakean utang ruwet. Jadi jangan tangiskan yang kedua kalinya. Aku lu celeng. Kok mah wis ruwet, takut istri ngaji diwedek non rokok. Jadi niku bagian dari sanad. Inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Di antara umat-umatku yang jadi pilihan iku nak guyu banter-banter. Min saati rahmatillah. Didolani kanca nak ketok guyu kan ya seneng sing didolani. Jajal sampean ketok melas. Iku sing didolani mikir nyangoni, paham nggih? Atus kula ora ngaji ku ya guyon terus. Jajal misalnya kula ngenes, iku kurang salam templek lah biyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi asma'in amma ba'du. Tengersane para kasepuan, para ulama, para habaib ingkang kula hormati. Wabil khusus keluarga besar Kiai Haji Ahmad Nafi. Mriki wonten Kiai Haji Ulin Nuha, Kiai Haji Zaki, wonten Kiai Haji Najib, wonten Gus Rozak, Gus Narif, sedanten ingkang kula hormati. Niki masih sesuai kaidah, saya itu jarang mios kecuali kalah sepuh. Jadi yang ingin ngundang saya harus pernah sepuh. Baik itu nyata maupun ngaku-ngaku gitu. Kalau Mas Najib itu nyata karena Mas Najib niku nak saking nasabe piyambak niku bin Mujib terus gadah Ibu Azizah binti Asnawi Raden. Tapi sakjane sepuh kula, kula turunane Mbak Asnawi sepuh. Tapi nggih pernah ngalah niki, pun ngalahnya. Ngeten dados kula sangat pengenang kalian Mbak Nafek. 3 tahun sebelum wafat saya sering ditimbali diminta ngisi teng Matali Ulfalah. Saya masih ingat betul ketika niku kula menolak karena nggih karena unsur sopan. Sudah ada Mas Nadhim, sudah ada guru-guru yang lain. Terus beliau ngendikan begini, hak kowe ora dulure Kak Sahal tok ya dulurku. Sama sih ingat kalimat itu. Karena memang setahu saya, buyut saya kandung namanya Sofia. Sofia itu mbaknya Mbah Badiah. Mbah Badiah itu ibunya Ki Sahal Mahfud. Sehingga setahu saya ya saya di sini itu karena keluarga Mbah Sahal dari Nyai Badiah. Akhirnya Mbah Nafek menunjukkan silsilah saya karena Mbah Sofia punya ibu namanya Hafsah. Hafsah punya abah namanya Maksum. Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Asnawi Sepuh punya ibu namanya Mbah Jiro, Mbah Gudeg, terus binti napa? Mutamakin. Artinya kula kalian Mbah Nafek ini sami-sami duriyai sinten? Mbah Mutamakin. Akhirnya kula purun mucal teng Matolek, tapi disiasati kersane mboten sering kok setahun pisan pingkale kadang ngisi teng akhir sanah niku meniki nuwun kompromi. Di Basahal saya ngajar usul fikih di Ma'had Ali karena nggih nderekaken Lek Rozin nderekaken utamanipun punya Nafis. Kula nemen mriki nang badhe matur bahwa khazanah Islam pilihan-pilihan ibadah kados Mbah Nafek niku kathah sanget. Kula nu mboten nate gadah kenangan kalian Mbah Nafek kecuali guyon. Tong putih mawon nggih guyon. Bapak kula nggih tong putih mawon guyon. Manhaj nggih dados ibadah. Serius nggih wonten manhaj. Kula gadah sekian bukti riwayat teng Ihya niku wonten riwayat inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Nah, riwayat teng kitab Hilyatul Auliya ditambahi inna min khiyari ummati fi ma nabbani al malaul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Ditermasuk umat-umat pilihane Allah iku umat sing nak guyu ku banter-banter. Mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Terus Mas Nadhim nak guyu banter senajan ora dadi menteri agama. Saking syukure. Sakwise radido mutung perkara menteri agama niku kula teng putih-putih cerita. Termasuk teng arepe Pak Said Akil. Semua kita ini membantu Indonesia. Terus apa artinya menteri pertanian kalau petani tidak nanam napa? Pangan. Artinya ketahanan pangan ini karena petani nandur pari napa karena menteri pertanian? Karena petani nandur napa? Keberlangsungan agama ini karena kiai gelem mulang apa karena menteri agama? Jadi justru berharap menteri itu kan menggantungkan agama pada menteri. Agama ini sudah jalan, bahkan sebelum ada negara ini agama sudah jalan. Artinya semua kita ini bantu, bantu keberlangsungan agama, tata pangan, gak menteri pertahanan. Orang gak konflik itu karena menteri pertahanan apa nasihat kon ngalah, kon ngempet. Kita gak konflik karena nasihat leluhur kon ngalah kan apa ngempet. Wal kadzimin. Jadi kontribusi kultur pada negara ini luar biasa. Lalu kultur yang sudah ada ini oleh negara di-manage, ada menterinya, ada ketuanya. Tapi sebetulnya ini itu tidak mengalahkan jasa masyarakat. Nah, bila perlu diarani masyarakat. Artinya mulai riyen niku Nabi cara menanamkan kita iku kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi kita stabil karena kita punya mental wal afina anin nas. Nah, ra cocok ngempet. Kita punya ketahanan pangan karena para petani nanam padi. Keberlangsungan agama karena yang alim gelem mulang. Nah, contoh dipaksa kan 1.5 jam. Nah, kita terbiasa sudah melakukan kebaikan karena perintah Allah dan Rasul. Lalu negara modern bikin otoritas. Ini menteri agama, ini menteri pertahanan, menteri apa. Itu bawaan modern. Tapi kalau bawaan agama adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Nah, pilihan-pilihan kados Mbah Nafek ceria itu banyak ulama dulu yang kalau tidak guyon, tidak rilek itu malu sama Allah. Kok koyok gak ridho. Misalnya saya dikasih rumah Mas Natif gratisan, dikai mangan, terus mangan mbek merengut. Kira-kira sing ngekei mangkel to ora. Kok koyok ora pati matur nuwun kan mboten. Tapi nak manganku mbek seneng ning omah kita seneng. Sing ngekei kan ya seneng. Lah orang gak banafek itu guyon terus karena untuk menjadi khiyari ummati kata Rasulullah, untuk menjadi umat pilihanku, iku kauman yathakuna jahran min saati rahmatillah. Tidak guyu banter-banter saking yakine rahmate Allah. Tapi wonten syarat kedua, waya beku nasiran min khaufi adzabi. Tapi nak bengi kudu nangis. Pas dhewean ning ngarepe pangeran. Kaya sakniki ning ngarepe wong akeh nangis bareng disangoni ning kamar guyu. Niku ora di masalah secara sanad agak masalah niku. Niku secara sanad. Niku mboten nyindir sinten-sinten nggih biasa mawon. Terus jadi ada sekian manhaj ya. Kalau saya katakan teori kok mereka wong liberal, jadi kita arani manhaj. Jadi manhaj itu gimana nih rodok teori. Ada sekian manhaji, orang-orang soleh dulu jadi wali itu barokahnya senang. Nah caranya senang gimana? Satu pakai ilmu hakikat. Ilmu hakikat bahwa alam raya ini pun dikersakno pengenan pun ngeten iki. Ma asoba min musibatun fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli napa an nabruha inna dzalika 'ala wahi yasir likaila taksaw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Teori hakikat kedua adalah sifat Allah itu pasti mu'athirah, sifat Allah itu pasti aktif. Kalau sifat Allah pasti aktif, pasti obyeknya itu otomatis aktif. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu wa athaka wa abka. Wa annahu lan satemne Allah taala iku athaka, iku maringi iso guyu sapa Allah. Jadi dunia mbok ruweta kaya apa? Niku wong tetep iso guyu karena Allah kalau punya sifat pasti nafidah. Misalnya Allah punya sifat Ar-Razzaq, mesti orang berstatus marzuk dapat rezeki. Makanya banyak ulama yang enggak suka mikir detail-detail. Saya termasuk kiai yang enggak suka mikir nasibnya Islam di Indonesia. Karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi, penunjuk. Pasti ini aktif ila yaumil kiamat. Sebab itu wis ditinggal Nabi, ditinggal Wali Songo, ditinggal Mbah Sahal, ditinggal Mbah Dolah, ditinggal Mbah Mutamakin. Agama tetap jalan. Senajan to sing mimpin nggih Mas Nadif kula bareng ngeten iki paham. Itu bukan karena hebatnya Mas Nadif, memang Allah Al-Hadi. Allah penun. Kalau Allah Al-Hadi pasti masyarakat menjadi Al-Mahdiyin yang mendapat petunjuk. Karena sifat Allah nafidah, mu'athirah. Jadi ora usah pikir nemen-nemen donya. Sebab itu gak mikir itu kadang bagian dari cara jadi wali. Jadi nak sampean daftar wali di antara aturan itu da'i tadbir, dak ninggalo sira at-tadbira ing ngatur donya. Fa maqama bihi ghairu kala tukim bihi nafsak. Donya ku wis diurusi pangeran ki ora usah melo-melo. Akhirnya kata mantu dablek ya temen kene iki lha iki terus. Terus kendablekan Mas Nadif itu bagian dari pendaftaran wali ini karena tadi da'i tadbir, kon donya iki kenapa ngembar. Saya gak ada cerita. Nah, Mbah Nafek termasuk tiang sing mboten kersa mikir serius-serius. Anggere kula iki guyon. Bapak kula Kiai Nur Salim muridipun Mbah Dolah. Iku guyon ngantos sampai kapundhut tetes guyon. Umar bin Abdul Aziz badhe kapundhut tetes guyon. Lha apa aku tangisi? Lah jenengan badhe mati. Lah memang nek mati memurdi. Ila khairi madzhubin ilah. Ke zat yang sebaik-baiknya zat untuk kita tuju yaitu Allah Arhamur Rahimin. Mbek kowe tambah ruwet. Jadi serilek itu lama dulu. Memang aku nak mati tapi merondi. Coba kalau sampean mati itu kemana? Kezat Allah. Allah itu siapa? Ar-Rahmanur Rahim. Arhamur Rahimin. Khairul Ghafirin. Semuanya yang terbaik. Jadi santai mau. Nomor bin Abdul Aziz Badiman. Sampean mesti gak wani itu. Itu bagian dari kaifiyah. Kaifiyah mu'amalah ma'Allah dengan cara yang elegan. Yaitu ceria. Jadi pilihan Mbah Nafek seperti itu. Saya senang sekali sama beliau. Saya sering guyon. Tapi guyon yang karena min sa'ati napa? Min sa'ati rahmatin. Kalau terus akan. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah itu zat sing maringi guyon. Kita tahu sifat Allah itu pasti nafidah, pasti mu'athirah. Sebab itu wong sempo kaya apa? Kata jenengan kabeh saya yakin sing gadah utang nggih kathah. Wae guyu ya tetep guyu. Bahkan cerita diamuk bojone mbek kancane yo guyu. Padahal pas ning omah yo wedi tenang, tapi kok cerita koncone iku yo guyu. Wah mau piring dibuah nek seru yakin niku. Iku pas dibanting piringnya yo susah, paling kejadiannya 5 menit. Cerita mbek kancane berjam-jam. Wah bojoku nek sing ngamuk jos, piring dibuah nek sok hebat. Guyu, akeh diguyu mbek susah. Terus sing sitok nambah yo, nek bojoku gak ngono. Tak mangkel minggat. Akhirnya guyon. Iku saking hebatnya Allah Subhanahu. Karena Allah sekali punya sifat tuh nafidah. Sehingga dirinya al-hadi, maka hidayat ini akan ada ila yaumil kiamat. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau mimpin sukses, sangat sukses. Banyak Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar kalau jalan-jalan itu diprovokasi. Mbok abahmu disuwun suksesi. Kersane kepemimpinan ini berjalan tanpa konflik karena ditunjuk oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pertama Abdul bin Umar itu mengabaikan itu, tapi lama-lama mereka mendesak dengan analogi begini. Analogi itu kias begini. Kalau ada penggembala kambing, kemudian kambingnya yang 100 itu di hutan atau di padang rumput terus ditinggal gelanggang. Menurut pendapat Anda penggembala ini dosa enggak? Karena yudhayyi'u, karena menyia-nyiakan kambing-kambing itu. Oh iya. Fa ummatu Muhammad a'dzamu minal ghanam. Umatnya Muhammad itu lebih serius ketimbang urusan apa? Kambing. Kok enak Umar wis tuwa pe mati tinggal gelanggang enggak diatur suksesinya. Usul itu ditawarkan ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sempat kepikiran, kaya iya. Tapi lama-lama Umar bangkit ketika gerah, oh enggak jadi. Saya tetap enggak mau mikir Islam seperti ini. Karena agama ini milik Allah. Wala yudayyi Allah khilafatahu wala dinahu wala kadza wa kadza. Allah enggak akan membiarkan agama ini. Terus bagian dari iman adalah wong kadang ora oleh mikir detail. Karena sifatnya Allah pasti ak. Coba jenengan pirsa kan. Agama ini pernah ditinggal Sayyidul Khalqi, Akramul Anbiya wal Mursalin. Nggih jalan. Ditinggal para sahabat nggih jalan. Wali songo iku wis alim keramat nasabe nggih tok. Saiki disaingi Mudin panduane kompilasi hukum Islam. Iku ya agama. Dhisik tanah ije ombo, wong sering kelaparan kurang beras. Saiki tanah entek nggo omah wong nggih luweh-luweh. Karena Allah mensifati dirinya Ar-Razzaq dan sifatnya Allah pasti nafidah, pasti mu'athirah. Terus kula suwun manhat-manhat kados Mbah Nafek ceria, apa bukan berarti enggak mikir. Pancen itu mangkefiah termasuk thariqah. Terus sing serius kados Mbah Sahal ya bagian dari thariqah. Sing penting wonten ilmune, nggih. Saya ulang lagi sing penting wonten apa? Ilmu. Wa annahu wa adhaka wa abka. Mulane dawuh Ibnu Hajar Al-Asqalani seneng iku ibadah. Maka ghayatul iman iku halawatul iman. Jadi salasun man kunna fihi wajata halawatal iman. Syarat iman harus menemukan manisnya. Manisnya itu nyamannya. Nyaman itu artinya enak. Nah, tentu ekspresi enak itu ya guyon, ceria. Wong menamuni Islam ku enak wong mbek merengut, itu kan malaikat gak ngandel jadi. Muni Islam itu agama sing top, agama sing membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi wong emen besengut, gremeng. Jari malaikat itu jari bahagia kok grem? Mulan kula yakin, Mbah Nafek niku parek pangeran niku barokah ceri. Ceri. Zaman sahabat niku mun kathah fitnah. Ketika konfliknya Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah. Itu ada seorang sahabat yang ngendikan gini, saya masih ingat teksnya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq. Taliq itu wazannya fa'il, itu kalau dalam ilmu nasorob termasuk mubalaghah. Mithaq itu wazannya mif'al juga mubalaghah. Yang paling saya senangi dari orang alim adalah yang ceria. Taliq itu dari kata talaqatul wajhi atau talqatul wajhi itu ceria. Mithaq sing akeh guyune. Karena mereka tahu kabeh orang itu di rumah sudah problemnya banyak. Sama sih ingat wasiat bapak. Gak kowe sampe nak mulang guyon wae. Wong sing ngaji kuwi wis do kakean utang ruwet. Jadi jangan tangiskan yang kedua kalinya. Aku lu celeng. Kok mah wis ruwet, takut istri ngaji diwedekno neraka. Dadi niku bagian dari sanad. Jangan tangiskan dua kali. Kok nek omah wis napa? Ruwet. Dados niki penting ya, dados wonten dawuh malih kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Dadi wong kudu seneng. Mulane tiang-tiang toreko ijazah ala bi zikrillah tatmainnul qulub kudu seneng. Bahkan kula nate maos riwayat la syai'a aqsamu min dhahri iblis min farahil mukmin. Tidak ada sesuatu yang paling bisa menghancurkan iblis kayak farahil mukmin. Senenge tiang napa? Wong nak seneng ku rido mek kodok-kodok. Seneng macam-macam, ono sing seneng karena punya materi, seneng dadi mantu kiai, ono sing seneng untuk duit macam-macam. Yang penting aja seneng mergo untuk SDSB, paham ya. Kesenangan orang ulama. Ulama itu beda cara seneng karena mereka penjaga agamanya Allah. Niku nak entuk jawaban ku seneng. Senajan to ya ora entuk duit. Kulo riyen nate janggal mbek kodok koder. Wong Allah ngersakno elek kok ngukum. Kan cara dohir kan iskal, iskal lu bingung. No. Ya kanggo sing mikir, nak sing ra mikir malah enak ratu iskal. Tapi kalau nate maos tak umil barohin perdebatan ulama ahli sunnah sama Mu'tazilah. Cara berpikir Mu'tazilah, keburukan itu dilarang Allah, kok terjadi? Ya sudah itu berarti di luar kehendak Allah, karena itu kalau itu digendaki Allah berarti aneh. Anehnya Allah menghendaki kemudian menghukum. Seakan-akan Mu'tazilah ini menang satu sesi, menang satu poin. Tapi kata ulama ahli sunnah cara ngendikan gini. Idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuriduhu. Kalau gitu berarti di kerajaannya Allah banyak sesuatu yang terjadi di luar kendalinya. Jadi kira-kira ngene bantah ahli sunnah, misalnya Hollywood kan kota maksiat misalnya. Gusti seputi Hollywood kono maksiat tok. Sepi aku dhewe gak berdaya. Kowe seneng di pangeran ngono. Artinya resiko mengatakan setan itu yang mengatur maksiat, berarti setan itu dijaya karena maksiat selalu lebih banyak ketimbang. Makanya Ja'far Shadiq ketika ditanya Qadar ngendikane ngene, atarahu ayyu syukurhan. Masa kamu melihat Allah ketika dimaksiati itu secara terpaksa? Jadi secara terpaksa gini, sakjane aku yo kepengin wong kabeh ku apik, tapi aku dhewe ora berkutik. Kan repot kalau Allah begitu. Ya Allah semua yang menggedaki khairihi wa syarrihi minam. Tapi kita memahami khairihi wa syarrihi minallah dengan pemahaman khas ulama itu. Jadi mengatakan syarrihi minallah karena kedijayaan Allah, bukan karena kita pecundang nak maksiat di isnadno ning Allah Subhanahu. Tahu ulang lagi ya, kita bangga dengan khairihi wa syarrihi minallah bukan karena menisbatkan keburukan kepada Allah, enggak, tapi karena nisbatkan kedijayaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga khairihi wa syarrihi semua dalam kendali Allah Subhanahu wa taala karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Akhirnya seneng, jadi ahli sunnah aku seneng. Dibuli kaya apa seneng. Cuma saya repot, ahli sunnah sampai Mas Nadib tambahin ahli sunnah aswajah. Jadi saya kira, apa? An-Nahdiyah ditambahin. Enggak tahu. Atau Islam Nusantara kata Mas Nadib. Tapi sekarang itu penting, tambahan An-Nahdiyah itu penting. Kenapa demikian begini? Di bahasa dunia itu ada hanya dua bahasa, Sunni dan Syi'i, Syiah. Jika perangnya Yaman ya disebut perang Syiah, Houthi, sama Sunni itu dengan makna siapa? Arab Saudi, yaitu Wahabi. Padahal cara ahli sunnah Wahabi itu beda dengan ahli sunnahnya NO, atau saya ulang lagi ya, dari dalam bahasa dunia itu kan hanya ada dua kelompok besar, yaitu Syiah dan Sunni. Dalam bahasa dunia itu Wahabi, HTI, Muhammadiyah termasuk apa? Sunni. Bahasa dunia, bahasa jurnalistik. Nah, Mas Nadim itu gak ingin dikembari mereka, makanya menambahkan Azwaja An-Nahdiyah. Hali ziyadah ada bid'ah amlah, tidak tahu saya. Tambahan ini bid'ah apa tidak? Bid'ah pokoklah tahu, tidak tahu. Tapi tambahan ini menjadi penting karena begini ya. Saya kemarin diundang di Lirboyo, cocokan sama Gus Kafabi. Dawuhe beliau begini, Gus jebule NU sakake. Diserang sana, diserang sini. Kulo sakniki sakake Gus sampai Pak Said mbek jenengan. Ya matur nuwun Gus disakeni. Karena NU ini dikritik si A karena ikromus sahabah. NU kan khasnya ikromus, ah mesti tidak cocok. Tapi dikritik Wahabi karena NU nganakno khol, nganakno wasilah, nganakno ziarah kubur. Jadi NU itu digencet si A, ya digencet Wahabi. Nah berhubung sunninya NU itu beda karena kita wasilah, kita khol, maka terus sama NU resmi. NU resmi itu kayak Mas Nadib. Saya ini NU kultural. Karena saya diangkat itu ya tidak tahu, hanya tahu-tahu dapat SK. Itu ditambahi ahli sunnah wal jamaah no An-Nahdiyah. An-Nahdiyah ini sebagai penegasan tadi, ya ahli sunnah ikramus sahabah, tapi ya percaya wasilah, percaya ziarah napa kubur. Pun kula terusno ngaji ini, terus kula suwun farahul mukmin ini kita pertahankan kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyam. Ya seneng carane macam-macam. Misalnya jenengan seneng Indonesia. Ya negara dikorupsi mulai zaman dhisik nganti saiki kok tetap sugih wak saking apike negara, saking sugih-sugih negara. Negara dinti ku ora usah dikorupsi wis bangkrut. Indonesia ku dikorupsi yene ana tetap sugih. Hebat mboten Indonesia. Oh niki mboten kok dukung korupsi mboten. Nyifati kekayaan Indonesia. Pokoke sementing akibate ku seneng. Wis nyifatine keliru-keliru lah, pokoke akibate ku seneng. Niku ajarane Abdul Hasan Asadili. Tadi kabeh sampai Abdul Hasan Asadili ini munajate mbek pangeran, ada seorang wali berdoa di Multazam, ya Allah berikan saya rizki tidak maksiat lagi pada engkau. Dal Multazam itu tempat sing mustajab. Terus jawab pangeran, nak wong ra maksiat terus sifat ghafur ku tak gopo. Ya. Maksudnya kan terus ra ono gunane. Ghafur iku ra ono gunane ghafur iku perkarane zat sing akeh nyepurane, jebule wonge bener kabeh. Akhirnya wali ku gempun Gusti mboten sios. Nek tetes nggih monggo mawon Mas, pokoke penting niki ngenang Banafek. Banafek seneng guyon iki sampean tak wari cara jadi wali lewat jalur napa? Guyon. Lho mung teke riwayat inna min khiyari ummati. Sampeyan rasa tak kok hadis udho iftah hasan baru. Sampeyan koyo Albani berarti. Sing jelas hadis iki wonten teng Ihya, kalaupun dhaif tu ya ta'ayyadu bil amal. Ngendikane ahli hadis hadis do'if itu umila bihi asal yata ayyadu bil amal, terkuatkan karena menjadi perilaku ahwalnya ahlu sunnah apa? Inna min khiyari ummati qauman yathakuna jahran min saati rahmatillah. Di antara umat-umatku yang jadi pilihan iku nak guyu banter-banter min saati rahmatillah. Didolani konco nak kita guyu kan ya seneng sih didolani. Jajal sampean ketok melas, ini sing didolani mikir nyangoni, paham ya? Atus kula ora ngaji ku ya guyon terus. Jajal misalnya kula ngenes, iku kurang salam templek ta piye. Wis pokoke repot kabeh, nek wong ketok ngenes iku wis repot kabeh. Artine nek sampean seneng niate ngene iku ya jenenge ibadah wonten. Nggih, napa inna min khiyari ummati napa qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Tapi mengke nek dalu-dalu dhewean waya beku nasirron min khaufi azab. Tetap dalu-dalu yen nangis. Ya piye amale sampean ora cukup mlebu swarga ora cukup. Sing cukup namung fadhole Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara seneng sing permanen itu apa? Ya tentu bil ilmi, dengan ilmu. Kula niku termasuk pengagum kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kalau nyifati nabi itu, nabi bukan sekedar punya al-jamalul wajhi, wajahnya ganteng ndak, tapi nabi memimpin kita ke al-jamalul akli. Kegantengan cara elokan cara berpikir. Misalnya begini. Betapa tersiksanya kita kalau kita disuruh menuhankan Lata dan Uzza. Itu kan batu yang dipahat, bisa patah, enggak bisa apa-apa. Kayak apa tersiksanya kita yang berakal menuhankan batu. Begitu juga betapa tersiksanya kita kalau menuhankan Fir'aun. Wong dia manusia, punya mbah, punya kakek. Makanya kata Nabi Musa, Musa Tuhan kamu siapa? Tuhannya langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles, yang nuhani bumi saya. Tapi ketika Nabi Musa ngendikan, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awal, yang nuhani nenek moyang kamu. Itu pengawal Fir'aun langsung sadar, ini kok ada Tuhan balita. Karena kalau Fir'aun Tuhan, berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan. Makanya justru Fir'aun tertohok dengan kalimat, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awal. Fir'aun kan dia bapak, dia mbah. Kalau Fir'aun Tuhan berarti mbahnya tanpa A.O. Fir'aun. Ya itu jenis al-jamalul akli. Orang itu nyaman meniadakan Tuhannya Fir'aun. Sama. Nabi Isa lahir di mana coba? Bumi. Berarti Tuhan sama yang dituhani dulu mana? Dulu bumi. Berarti kan gak mungkin dia Tuhan. Wong lahirnya dulu bumi. Itu jenis al-jamalul akli. Apa? Al-jamalul. Beda dengan Islam. Yang jadi Tuhan itu siapa? Al-Qadim, al-awwal. Zat yang sebelum alam araya ini. Kan nyaman, kan pantasnya Tuhan tuh begitu. Masa Tuhan kalah dulu sama yang di Tuhan? Itu jenis al-jamalul akli. Orang menjadi nyaman. Akhirnya nak nyaman kakak tiang sinawi guyu-guyu dewi. Sementing ra dinceng wong darani stres, paham nggih. Karena setiap sinau kenapa guyu-guyu dewi? Karena dia menemukan al-jamalul akli atau al-iltizat al-akli. Kenyamanan berpikir. Kan terus kita nyaman. Iya ya, pantese pangeran niku al-awwal. Pantese pangeran niku al-qadim. Terus disifati lagi al-baqi atau baqa. Pantese pangeran enggak terkalahkan, maka dia abadi. Kan yo ora keren pangeran kok berdurasi, kok menteri wae, kok presiden. Jadi pantese pangeran yo baqa. Karena zat yang dijaya, maka dia harus selamanya lah. Terus yang namanya yang paling hebat harus mukhalafatul lil khawadisi, harus enggak ada kembarannya. Kerennya apa punya Tuhan kemudian tersai. Itu namanya al-jamalul akli. Itu juga menjadi halawatal iman. Terus kula suwun manjen di acara hormat banang. Semoga pokoke dadi wong Islam sing seneng. Wis seneng cek nganggo cara sing salah lah, sing mletel lah, sing penting seneng. Itu ada wali itu agak kacau, tapi dungane ku kacau, tapi mustajab. Saman tak ijazahi tapi aja lakoni. Mereka nak ngelakoni itu copy paste, itu jenis jiplak. Itu kalau dalam dunia kampus plagiat itu ditolak itu kali. Ada seorang wali datang ke Rasulullah SAW di Raudhah. Ya Allah, jenengan punya dua pilihan. Jika saya menjadi soleh maka surah habibuk, maka kekasih jenengan senang. Wahazuna aduwuk, musuh anda susah, musuh engkau susah. Kalau seseorang soleh yang cinta itu Rasulullah. Saya ulang lagi ya, ya Allah jenengan punya dua pilihan. Jika saya soleh, maka kekasihmu senang. Yang susah setan. Tapi jika saya jadi orang zalim, orang fasik, kekasihmu susah. Yang senang setan, musuhmu. Mun jenengan milih mawon, nyeneng no kekasih jenengan, nopo nyeneng no musuh jenengan. Ya gak mungkin kan pangeran kok kepengin nyeneng no setan. Ya soleh wes soleh. Jadi ya ono donga untuk teroris. Ya siapapun itu, sepenting gue jadi seneng mbek pangeran. Mulane kalau nak donga iku rapati tenanan, gue yakin mandi. Mboten krana nyepelekno donga mboten, tapi yakin mandi. Dengan status Allah al-Mujib. Dengan status Rasulullah sing syafi'u khalqi bil mukminina raufur rahim. Banyak ulama juga, ulama dulu banyak kalau donga rapati tenanan ditakoki kenapa rapati tenanan. Aku wis didongakno Kanjeng Nabi. Iki mau formalitas tok. Sing mandi ku dongane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sing donga wa marham umati. Siku wae sing mandi. Iki mau formalitas tok. Lah sampean gak gayane khusyuk tapi ora roh betapa sektine dongane Nabi. Kenapa kok donga tenanan? Wah anak ora repot. Repot wis didongani Kanjeng Nabi kok repot. Maksudku lho anak sampean jenis wong sing ra serius, cara berpikir seperti itu kan tidak serius karena tasahul, karena tahawun, karena istighfar. Tapi kita santai karena yakin Allah al-hadi. Kalau Allah al-hadi maka sifat ini akan efektif ila yaumil kiamah. Mulane dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, la yadurruhum man khalafahum. Sebagian riwayat la yadurruhum man nawahum. Selalu kelompok umatku akan selalu zahirina 'alal hak membela mati-matian kebenaran. Coba Uni Soviet kayak apa negara komunis 100 tahun. Ketika ada persemakmuran langsung jadi Uzbek, ceknya Tajikistan. Kita dijajah Belanda 350 tahun. Tahu ono tragedi PKI. Tapi sekarang santri kayak apa? Malah ono hari santri bareng. Bareng wis mulya ora di menteri bingung ya. Tapi betapa karena agama ini diurus Allah, kita melalui fase kayak apa saja tetap agama ini jalan. Kenapa? Karena Allah al-hadi. Sifatullah pasti nafidah, pasti muas. Ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.